Pianisti Madiun, Pianisti Fare, Pianisti Tulungagung, ada Pianisti Mojokerto, Pianisti Sidoarjo, Pianisti Surabaya juga. Pertama kali bertemu, ku selalu ingat dirimu, meski hanya dalam angan, kau selalu terbayang. Enggan ku melupakanmu, karena ku mencintaimu, sianya dalam mimpi, hiasi tidurku. Hanya dirimu kasih, buatku bahagia, meski kau tak berdua. Pia boleh minta sedikit tepuk tangannya dulu enggak ini?